rahimahullahu taala berbunyi bab tarkul wasiyati liman laysa lahu syai'un yusi bihi, liman laysa lahu syai'un yusi fihi. Tarkul wasiyati liman laysa lahu syai'un yusi fihi. Bab meninggalkan berwasiat bagi siapa yang tidak memiliki apa yang diwasiatkan. Maksudnya bila mana tidak ada yang dipandang perlu untuk diwasiatkan, maka tidak mengapa tidak berwasiat. Jadi inilah alasan jumhur ulama di awal-awal kitab wasiat. Saat itu kita menjelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama, ada yang mutlak mewajibkan, ya, dan ada yang mengatakan itu sebuah sunnah dan bisa menjadi wajib bila mana ada hal-hal yang membuat dia mesti berwasiat, seperti dia punya hutang atau punya piutang atau amanah ada pada dirinya, makanya dia wajib berwasiat. Sementara dalam kondisi biasa, apalagi dalam saat-saat yang seperti bab ini, tidak ada yang perlu diwasiatkan, maka tidak mengapa dia tidak berwasiat. Tidak mengapa dia tidak berwasiat. Dan gabungan dari bab yang sekarang ini dengan bab yang pertama, atau dengan hadis-hadis yang pertama yang zahir hadis itu memerintahkan untuk berwasiat, inilah yang membuat jumhur ulama berpendapat seperti tadi. Dia hukumnya masyru', disyariatkan, sepakat para ulama, tetapi hukumnya apakah dia wajib atau di bawah kewajiban, dia di bawah kewajiban secara umum. Tetapi bila mana ada yang mesti diwasiatkan, maka dalam kondisi tersebut dia menjadi wajib. Seperti contoh yang punya hutang, ya, berwasiat. Maupun yang punya piutang, berwasiat. Apalagi yang punya amanah, dia dititipkan barang oleh orang lain dan tidak ada yang tahu, maka dia wajib berwasiat bahwasanya dia sedang memegang titipan barang dan mohon dikembalikan kepada pemiliknya. Ini saat-saat wajibnya berwasiat. Baik, bab yang sekarang, bab orang yang tidak punya sesuatu untuk diwasiatkan sebaiknya tidak berwasiat. Kata-kata sebaiknya di sini tidak tahu saya di mana diambil kesimpulannya, karena kata-kata sebaiknya ini hukum. Ya, kata-kata sebaiknya itu hukum. Berarti lebih utama dia tidak berwasiat. Sementara ungkapan Imam Nawawi dalam bahasa Arabnya, tarkul wasiyah, boleh. Tarkul wasiyah, meninggalkan wasiat bagi siapa yang tidak punya sesuatu yang diwasiatkan, hukumnya apa? Dari makna dari hadis-hadis yang ada di bawah ini menunjukkan tidak perlu dia berwasiat. Bukan berarti sebaiknya. Karena memang nas perintahnya adalah berwasiat. Ya, Nabi SAW bahkan mengatakan barang siapa yang punya sesuatu yang diwasiatkan sementara maka dia tidak berlalu 2 hari atau 3 hari kecuali dia wasiatnya tersebut sudah tertulis. Ya, sudah tertulis. Ini penekanan yang tegas untuk berwasiat. Ya, jadi dari hadis itu, maka kata-kata sebaiknya ini membutuhkan dalil. Apakah karena Nabi tidak berwasiat sehingga penerjemah memahami bahwasanya sebaiknya tidak berwasiat, padahal asal hukumnya adalah perintah. Karena apa yang menurunkan dia dari derajat wajib itu tadi, ketika tidak ada yang diwasiatkan, tidak ada yang wajib atau tidak ada yang mesti diwasiatkan, maka dalam saat itu turun derajatnya dari wajib, bukan sebaiknya tidak berwasiat. Ya, bukan sebaiknya tidak berwasiat. Ini mungkin sedikit ulasan kita untuk kata-kata sebaiknya, karena dalam bahasa Arabnya kita tidak memahami itu. Mungkin terjadi perbedaan pemahaman antara saya dengan yang menerjemahkan bab yang dibuat oleh Imam Nawawi. Walaupun ini hanya perkataan Imam Nawawi, tetapi tentu kita membebankan dia sesuatu yang harus kita pahami apa yang dimaksud olehnya. Kalau memang dia maksud adalah sebaiknya, nah tentu ada hal-hal yang mendukungnya. Tetapi yang kita pahami dari ungkapannya di bunyi bab tarkul wasiyah, berarti hukumnya bukan yang sebuah kebaikan yang diutamakan, tetapi justru hanya sebatas keringanan yang diberikan. Ya, bolehnya tidak berwasiat bila mana tidak ada yang perlu diwasiatkan. Itu yang saya pahami dari bunyi bab tadi. Kemudian kita masuk kepada hadis-hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 4158. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abdurrahman ibnu Mahdi an Malik ibn Mighwan an Talhah ibn Musarrif qala sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Abi Aufa, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ditanya oleh muridnya Talha bin Musarrif. Ya. Kata Talha, sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an, hal awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaannya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat? Ya. Apakah Nabi SAW berwasiat? Ini pertanyaan Talha bin Musarrif kepada sahabat Nabi ini, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala. Faqal, maka Ibnu Abi Aufa menjawab, la. Ya, tidak. Qultu, lima kutiba ala nasil wasiyah? Talha bin Musarrif balik bertanya, ya, lima kutiba ala nasil wasiyah, lalu kenapa diwajibkan berwasiat untuk manusia, ya, sementara Nabi SAW tidak berwasiat menurut engkau, menurut Ibnu Abi Aufa tadi, au dalam lafaz yang lain, falima umiru bil wasiyah. Lalu kenapa orang-orang di manusia, orang banyak, ya, diperintahkan untuk berwasiat sebagaimana dalam hadis-hadis di awal kitab wasiat ini, ya, perintah, ya, untuk menulis wasiat. Jadi Talha bin Musarrif seakan-akan mempertentangkan keadaan Nabi menurut jawaban Ibnu Abi Aufa tadi, bahwasanya beliau tidak berwasiat. Lalu kenapa kita semua atau kaum muslimin ini diwajibkan atau diperintahkan untuk berwasiat? Ya. Kan terjadi tolak belakang atau terjadi pertentangan, Nabi tidak berwasiat, sementara kita diperintah untuk berwasiat. Ya. Sementara kita diperintah untuk berwasiat. Ini Talha bin Musarrif menyampaikan keragu-raguannya. Qal, kata Ibnu Abi Aufa, sahabat Nabi, awsa bi kitabillahi azza wa jal. Ya. Nabi SAW hanya berwasiat tentang Al-Quran. Ya. Hanya berwasiat tentang Al-Quran. Jadi yang dinafikan oleh Ibnu Abi Aufa wasiat Nabi itu, artinya Nabi tidak berwasiat sama sekali, adalah wasiat tentang harta, wasiat tentang khilafah. Ya, karena ada sebagian orang-orang yang mengaku Muslim meyakini bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan kepemimpinan atau khilafah setelahnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini keyakinan orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah yang menentang agama dan menentang keluarga Nabi, dinamakan mereka dengan Rafidah karena mereka menolak kebenaran atau karena mereka mencampakkan salah seorang imam mereka. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, ya, cucunya Ali bin Abi Talib, cicit atau cucu ya, namanya siapa? Cucu, ya. Ali bin Husain ibn Ali, ya. Cucu atau cicit? Cucu, ya. Dia pernah ditanya oleh mereka bagaimana sikapnya tentang Abu Bakar, tentang Umar, ya, tentang Abu Bakar, tentang Umar. Lalu Zainal Abidin mengatakan dia adalah sebaik-baik manusia, mereka adalah sebaik-baik manusia, menyebutnya dengan kebaikan-kebaikan. Lalu mereka yang bertanya yang maunya jawaban adalah mencela Abu Bakar dan Umar, tetapi ternyata jawabannya bertentangan, lalu mereka murka. Melihat mereka murka dan tidak menyukai beliau, Zainal Abidin mengatakan kepada mereka, "Rafattumuni, kalian campakkan saya gara-gara itu." Ini di antara penyebab mereka digelari atau dinamakan dengan Rafidah. Dengan Rafidah. Jadi mereka ini meyakini bahwasanya di antara keyakinan yang diletakkan di kitab-kitab mereka bahwa khilafah itu diwasiatkan oleh Nabi kepada Ali, dirampas oleh Abu Bakar, ya. Dirampas oleh Abu Bakar, dirampas oleh Umar. Ini diantara alasan mereka membenci Abu Bakar dan Umar, padahal Nabi SAW telah jelas-jelas berwasiat. Lalu mereka buatlah hadis-hadis palsu. Dalam kitab-kitab Syiah sangat banyak riwayat ini tentang khilafah diwasiatkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Sementara yang ada dalam hadis-hadis yang sahih adalah seperti sekarang ini. Memang Nabi berwasiat, tetapi wasiat Nabi bukan dalam masalah harta, karena yang ditinggalkan oleh Nabi dari harta itu tidak menjadi warisan. Nahnu ma'asyaral anbiya lam nurith. Ya. Sesungguhnya kami, kata Nabi, para Nabi itu tidak mewariskan. Tidak mewariskan. Jadi harta yang ditinggalkan oleh para Nabi itu harta kaum muslimin, menjadi sedekah. Fama taraknahu sadaqah. Apa yang kami waris, kami tinggalkan dari harta itu menjadi sedekah. Itu yang pertama. Nabi tidak berwasiat tentang harta. Dan kita tahu makna wasiat, yaitu pesan-pesan yang disampaikan sebelum meninggal dunia dan hukumnya atau statusnya harus tertulis, harus ditulis. Itu yang wasiat. Dan Nabi SAW sama sekali tidak menulis sesuatu tentang hartanya, karena sebelum dia meninggal dunia, sejauh-jauh hari sebelum dia meninggal dunia, dia telah meletakkan kaidah bahwasanya apa yang diwaris, yang ditinggalkannya dari harta itu sedekah dan bukan berupa harta warisan. Yang kedua, Nabi juga tidak mewarisi atau tidak, Nabi SAW juga tidak berwasiat tentang khilafah seperti yang tadi kita jelaskan. Lalu apa yang diwasiatkan oleh Nabi? Ini pernyataannya, kata Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Nabi SAW berwasiat tentang kitabullah. Maksudnya apa? Agar umatnya berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, agar umatnya jangan berpecah-pecah dari Al-Quran, jangan menjauh dari Al-Quran. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Ya. Qala awsa bi kitabillahi azza wa jal. Ibnu Abi Aufa atau Abdullah bin Abi Aufa, dalam pandangan orang Syiah Rafidah, itu tidak seperti sahabat yang lain. Berarti hadisnya ini sebagai hujjah yang kuat untuk membantah mereka, ya, untuk membantah mereka bahwasanya Nabi SAW hanya berwasiat tentang Al-Quran. Itu hadis yang pertama, bahwa wasiat tentang harta itu bila mana tidak ada yang diwasiatkan, maka tidaklah perlu diwasiatkan. Ini senada dengan bunyi bab, karena Nabi SAW hartanya tidak ada yang diwasiatkan, tidak ada yang disedekahkan, tidak ada yang menjadi hal yang penting bagi Nabi SAW. Maka dalam masalah harta Nabi tidak berwasiat. Itu yang dinafikan oleh Ibnu Abi Aufa, dan itu yang diambil kesimpulan oleh Imam Nawawi. Kalau seandainya memang tidak ada harta yang diwasiatkan dan harta itu mungkin dibutuhkan oleh ahli waris, maka jangan dipaksa-paksa berwasiat. Dan apalagi kalau seandainya mengurangi atau membuat para ahli waris kekurangan, dan bahkan sampai mereka meminta-minta pula, karena orang tuanya lebih mementingkan wasiat daripada harta warisan yang dibagikan kepada anak-anaknya. Dan Nabi SAW menekankan itu. Jadi yang dinafikan adalah wasiat tentang harta. Nabi SAW berwasiat, tetapi wasiatnya untuk perkara yang jauh lebih penting daripada harta, yaitu kitabullah. Ya, awsa bi kitabillah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 4159, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكَرِ إِبْنُ أَبِي شَيْبَةِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَاءُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا أَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. Ya, ini hadis yang kedua dengan sanad yang baru, sampai kepada perawi bernama Malik bin Mighwal, itu ada pada riwayat yang pertama, sampai nanti kepada Abdullah bin Abi Aufa sama sanadnya, begitu juga bunyi hadisnya, mislahu, senada. Ghaira anna fi hadithi Waqi', qultu fa kaifa umira an-nasu bil wasiyah. Kata Talha bin Musarrib, setelah mendapatkan jawaban bahwasanya Nabi tidak berwasiat, dia bertanya, lalu bagaimana orang-orang Muslim atau manusia-manusia diperintahkan untuk berwasiat sementara Nabi tidak berwasiat? Wa fi hadits Ibnu Numair, qultu kaifa kutiba 'alal muslimina al-wasiyah. Kata Talha, lalu kenapa orang-orang Muslim diwajibkan untuk berwasiat sementara Nabi tidak berwasiat? Ternyata Nabi SAW tetap berwasiat, cuma yang dinafikan oleh Ibnu Abi Aufa adalah wasiat seputar harta. Seputar harta. Ya. Itu hadis 4159. Hadis setelahnya 4160, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمس عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت. Ini hadis yang lain. Kalau tadi hadis Abdullah bin Abi Aufa, yang sekarang adalah hadis Aisyah istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Ia berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'in." Ini lebih tegas lagi pernyataan dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu taala anha. Ia mengatakan Nabi sama sekali tidak meninggalkan dinar dan juga tidak dirham, juga tidak seekor kambing pun, dan bahkan tidak seekor unta pun yang ditinggalkan oleh Nabi. Wala awsa bi syai, dan bahkan Nabi SAW tidak mewasiatkan sesuatu. Jadi ini yang membuat kita dari menyimpulkan bahwasanya penafian wasiat tadi adalah seputar harta. Ya. Karena tidak ada yang bisa diwasiatkan oleh Nabi. Di samping dia tidak meninggalkan apa-apa, hartanya sedikit sekali. Ya. Dia meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa yang mesti diwasiatkan. Dan bahkan yang ada pun itu tidaklah bernilai warisan. Makanya Aisyah istrinya sendiri yang ketika Nabi meninggal, dia ada dan hidup ketika itu, dia yang mengetahui Nabi SAW meninggalkan apa dari harta. Maka ini penjelasan yang sangat luar biasa betapa Nabi SAW dalam hidupnya sama sekali tidak berpunya. Nabi SAW ketika meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Tidak harta, tidak dinar, tidak dirham, tidak hewan. Ya. Baik itu kambing, apalagi unta. Dan bahkan tidak meninggalkan sesuatu. Ada yang juga dipermasalahkan oleh orang Syiah Rafidhah, yaitu lahan yang dimiliki oleh Nabi dari lahan Fadak namanya, itu ada lahan Fadak itu yang mereka permasalahkan, karena diriwayatkan juga bahwasanya Fatimah anak Nabi SAW meminta itu kepada Abu Bakar, ya, meminta tanah atau lahan tersebut kepada Abu Bakar, lahan Fadak, ya. Dan Abu Bakar tidak memberinya. Karena Abu Bakar mendapatkan riwayat tadi dari Nabi SAW bahwasanya sesungguhnya kami para Nabi tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah berupa sedekah. Itu berpijaknya, tempat berpijaknya Abu Bakar dalam bersikap, dalam memutuskan perkara, yaitu sunnah Nabi SAW. Sementara ahli waris yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala tidak mengetahuinya. Dan memang terjadi sedikit kerenggangan antara Fatimah dengan Abu Bakar. Dan ini yang dibesar-besarkan oleh orang Syiah Rafidhah. Ya. Ini yang mereka menganggap bahwasanya Ali tidak membaian. Karena kerenggangan terjadi antara Abu Bakar dengan Fatimah yang membuat Ali tidak berbaian kepada Abu Bakar. Dan ini juga dibesar-besarkan oleh Syiah Rafidhah. Padahal Ali radhiyallahu ta'ala anhu berbaiat kepada Abu Bakar, ya. Dan bahkan kembali baik hubungan antara Fatimah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kembali baik. Dan bahkan ketika Fatimah sakit, karena memang Fatimah sebagaimana diwasiatkan oleh sebagaimana Nabi menyatakan kepada Fatimah, Nabi SAW ketika sakit memanggil Fatimah, kemudian mereka berbisik-bisik. Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Bisikan yang pertama, Fatimah menangis. Ya. Fatimah menangis. Bisikan kedua, Fatimah tersenyum, berbahagia gembira. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menyaksikan, karena memang Nabi sakit di rumahnya. melihat kejadian itu dia penasaran, dan nantinya dia bertanya kepada Fatimah, apa yang terjadi pada kalian berdua ketika pada kamu ketika Nabi berbisik kepadamu dua kali, yang pertama kamu bersedih dan kamu menangis, yang kedua kamu tertawa dan bergembira. Kata Fatimah, yang pertama yang dibisikannya bahwasanya ayahmu akan meninggal dunia. Ya. Dia akan meninggal dunia, ini yang membuat dia bersedih. Ya. Kemudian Nabi SAW berbisik kembali, dan engkau ahli atau keluarganya yang pertama kali menyusul. Ya. Kabar gembira. Ya. Kabar gembira yang mengembirakan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kabar kematiannya itu mengembirakannya. Dia bergembira karena dia keluarga Nabi yang pertama menyusul Nabi SAW. Ini yang membuat dia bergembira. Ya. Jadi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sangat dicintai oleh Nabi, anaknya ini. Dan ketika Nabi meninggal dan khilafah disepakati oleh para sahabat, dan dari isyarat-isyarat Nabi juga, jadi para sahabat itu bukan karena pencitraan yang terjadi, yaitu diangkatnya Abu Bakar begitu saja tanpa ada alasan-alasan. Tidak, mereka berpedoman kepada isyarat-isyarat yang, dan bahkan para ulama ahlu sunnah sampai-sampai mengatakan bukan hanya sebatas isyarat, tetapi sudah sampai ke tingkat pernyataan bahwasanya Nabi SAW memilih Abu Bakar. Ya, memilih Abu Bakar setelahnya. Dan itu tidak ada pada Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan Nabi berpesan banyak. Seperti Nabi SAW memilih Abu Bakar sebagai imam. Ya, sebagai penggantinya dalam mengimami kaum muslimin dalam sholat. Ya. Maka itu juga diantara yang dijadikan alasan oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW seringkali mengatakan kepada sahabatnya, jika saya tidak ada maka cari Abu Bakar. Jika kalian tidak menjumpai saya, cari Abu Bakar. Riwayat yang seperti inilah dijadikan sebagai landasan oleh para ulama bahwasanya memang Abu Bakar yang berhak, dan itu kesepakatan para sahabat. Dan Ali bin Abi Thalib pun menyepakatinya bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang satu-satu yang paling berhak mendapatkan atau memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah setelah Nabi SAW. Dialah khalifatu Rasulillah, yaitu pengganti Nabi SAW. Ya, karena dia yang paling, Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengatakan, ya, bahwa sebaik-baik Nabi, kami seringkali mendapatkan pernyataan dari Nabi, sebaik-baik kalian atau sebaik-baik umatku adalah setelahku adalah Abu Bakar dan Umar. Yang meriwayatkan ini Ali bin Abi Thalib. Ya. Diriwayatkan oleh anaknya Muhammad ibn Hanafiyah. Dan kami seringkali bertanya kepada ayah kami bahwa siapa yang manusia terbaik setelah Nabi. Ali bin Abi Thalib mengatakan Abu Bakar dan Umar. Makanya Ali bin Abi Thalib menamakan sebagian anak-anaknya dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, dan bahkan menikahkan anak perempuannya kepada Umar. Ya, dia menjadikan Umar radhiyallahu ta'ala an yang jauh lebih tua daripada dia. Ya. Umar bin Khattab lebih muda 2 tahun daripada Nabi. Lebih muda 4 tahun daripada 12 tahun daripada Nabi. Lebih muda 12 tahun dari Nabi SAW, sementara Abu Bakar lebih muda 2 tahun dari Nabi SAW. Makanya ketiga-tiganya itu meninggal pada usia 63 tahun. Ketiga-tiganya meninggal pada usia 63 tahun. Nabi meninggal usia 63 tahun. Abu Bakar 2 tahun setelah Nabi meninggal, dia meninggal dunia. Umar 12 tahun 12 tahun setelah Nabi meninggal, dia meninggal. Ya. Jadi usia meninggalnya mereka bertiga ini 63 tahun. Ya. Dan mereka semuanya satu tempat berbaring. Bahkan diistilahkan oleh ulama ahlu sunnah bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu doji'a Rasulullah SAW. Itu yang satu tempat pembaringan dengan Nabi, itu kuburan berdekatan. Dan itu sudah hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada riwayat tadi, Nabi SAW sama sekali tidak meninggalkan harta. Jadi kesetegangan yang terjadi antara Fatimah dengan Abu Bakar itu kembali normal. Ya, karena memang ketika dia memintanya setelah tidak berapa lama Nabi meninggal dunia. Dan baru-baru Abu Bakar sebagai khalifah. Dan tidak beberapa lama setelah itu akhirnya hubungannya kembali baik. Dan Abi Ali bin Abi Thalib juga berbaiat kepada Abu Bakar. Memang sempat tertunda karena kerenggangan itu dan sempat berbaiat kembali. Dan hubungan mereka baik. Ya, hubungan mereka baik. Ada sebuah kitab ditulis oleh Ahlul Bait. Yang menulisnya Ahlul Bait. Yang benar-benar Ahlul Bait. Keturunan Nabi. Ya. Dia menjelaskan bahwasanya kasih sayang yang terjadi antara para sahabat dengan keluarga Nabi. Buku kecil. Kasih sayang yang tegak berdiri dengan kokoh antara para sahabat dengan keluarga Nabi. Oh, maka dibuatnya nanti disampaikannya cerita-cerita, sejarah-sejarah tentang bagaimana eratnya hubungan kasih sayang antara para sahabat. Dan bahkan Abu Bakar pernah mengungkapkan kata-kata, sesungguhnya Islamnya Abdul Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, sesungguhnya masuk Islamnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib lebih saya sukai daripada masuk Islamnya ayahnya Qahafah. Ya. Begitu besar pengagungan Abu Bakar kepada keluarga Nabi. Ya. Dan dia mengatakan, saya lebih menyukai menyambung silaturahim dengan keluarga Nabi daripada menyambung silaturahim kepada keluarga saya sendiri. Ya. Bagaimana sikap mereka kepada keluarga Nabi? Dan ini yang digambar-gemborkan oleh orang Syiah Rafidhah, bahwasanya Ahlu Sunnah pembenci keluarga Nabi, tetapi kenyataannya tidak. Justru mereka yang membenci keluarga Nabi, mereka yang mencela Ali. Di antara keyakinan mereka ketika Ali menikahkan anak perempuannya kepada Umar, ya, dan ini celaan yang paling buruk kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka menjawab ketika ditampilkan, kalau kalian menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak ada hubungan baik dengan para sahabat, kenapa dia menikahkan anaknya dengan Umar bin Khattab yang kalian nilai kafir? Ya. Kata mereka, ini ada dalam kitab mereka, zalika farjun ughtusibna, itu adalah kemaluan, maksudnya kemaluan anak Ali bin Abi Thalib yang dirampas dari kami. Maksudnya Umar mengambil dan merampas anak perempuan Ali dengan paksa. Ini tuduhan yang begitu buruk kepada dan begitu busuk kepada Ali bin Abi Thalib. Mana keperkasaan Ali bin Abi Thalib sehingga anaknya dirampas oleh Umar? Kehormatannya diinjak-injak oleh Umar bin Khattab. Maka secara tidak langsung mereka menilai Ali bin Abi Thalib itu penakut. Ya. Penakut dan membiarkan kehormatannya diinjak-injak. Padahal dia seorang pemuda yang paling pemberani. Dia yang berani mati tidur di tempat tidur Nabi SAW. Ya. Dan bahkan dia ditampar, dipukuli oleh pasukan-pasukan yang mengepung rumah Nabi ketika hijrah. Apakah karena anaknya dirampas oleh Umar, kemudian dia takut kepada Umar? Tidak ada yang ditakutinnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia dikenal dengan singa padang pasir. Ini celaan yang luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib dari mereka untuk mengada-adakan jawaban, ya, mempelintir jawaban untuk kenyataan-kenyataan yang pasti terjadi di zaman para sahabat. kasih sayang yang luar biasa. Jadi kitab tadi luar biasa, yaitu menyatakan bahwasanya antara para sahabat dengan keluarga Nabi ada hubungan yang sangat erat, dan para sahabat sangat memuliakan keluarga Nabi lebih dari memuliakan keluarga mereka sendiri. Dan itu muncul dari pernyataan-pernyataan mereka, para sahabat Nabi SAW, terutama Abu Bakar dan Umar, yang sangat dibenci oleh orang Syiah Rafidhah, dan kedua anak perempuannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Hafsah bintu Umar. Ma'asyar mu'minin yang dirahmati Allah, kembali kita kepada hadis tadi. Nabi meninggal dunia tidak mewariskan atau tidak punya harta sama sekali. Tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya hewan ternak, tidak punya kambing, apalagi unta. Ya. Menunjukkan betapa bentuk kehidupan Nabi di dunia ketika dia masih hidup. Dan dia sendiri yang mengatakan, mali walid dunia, apalah artinya dunia ini bagi saya. Dan dia yang mewasiatkan kepada para sahabatnya, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, au abiru sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Jangan menghabiskan umur, menghabiskan usia untuk mengumpulkan maslahat dunia saja, untuk mengumpulkan dunia. Setelah selesai, yang dikumpulkan itu juga tidak bisa dinikmati semua. Ya. Tidak bisa dinikmati. Kemudian dia setelah kematian menderita. Ya. Maka jangan tunggu datangnya petang hari. Kalau sekarang kita sudah berada di pagi hari, apa yang kita bisa lakukan di pagi hari? Lakukan sebanyak-banyaknya. Jangan berandai-andai dan jangan mengundur-ngundurkan, mengulur-ulur waktu. Ini adalah perangkap syaitan. Saat ini inilah umur kita. Banyak bermuat, banyak beramal, banyak bertakwa. Jangan ditunda sampai petang hari, hanya dalam jangka waktu 12 jam saja. Itu yang dipahami oleh Abdullah bin Umar. Maka Nabi SAW mengatakan demikian. Dan bahkan dia mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah, dunia ini manis dan hijau, berkilau, ya, memukau, membuat mata terbelalak melihat keindahan dan kemilaunya keindahan dunia. Tetapi dia adalah perhiasan yang menipu. Kata Allah dalam Al-Quran, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu yang diterapkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Makanya dia punya harta. Bagaimana harta itu menjadi penyebab dia semakin dekat dengan Allah. Maka dia ketika berinfak, bersedekah, dia berinfak dengan nilai yang besar dan tidak pernah menolak permintaan. Bila mana siapapun yang meminta, dia tidak pernah menolak, pasti diberinya. Dan bahkan pemberiannya besar, seakan-akan tidak takut kekurangan. Itulah Rasulullah SAW. Dan ketika meninggal dunia, tidak ada yang ditinggalkannya. Berarti dia hidup dunia bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Makanya perlu wasiat. Beliau tidak ada yang diwasiatkannya dalam harta, tetapi para umatnya, ya, kita umatnya diperintahkan untuk berwasiat. Jangan sampai harta yang sudah dikumpulkan hanya sekedar untuk warisan saja, sementara tidak mendekatkan kita ke surga. Kalau tidak sempat bersedekah ketika kita hidup, maka dibuka kesempatan selebar-lebarnya untuk berwasiat oleh Nabi. Untuk berwasiat dijadikan harta itu, tetapi itu pun dibatasi oleh Nabi. Seperti yang telah kita pelajari, hanya di bawah sepertiga dari total harta kita untuk diwasiatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit kita berinfak, berat untuk berinfak, karena biasanya orang yang sudah dekat kematian berharap untuk punya kesempatan untuk bersedekah. Ya. Dan ini diceritakan oleh Allah, bukan kita mengetahui yang lain. Ya. Ya ayyuhal di akhir-akhir surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaqa. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian harta yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Sehingga saat itu barulah dia mengatakan, ya Allah, pinjamkan saya walau sesaat. Laula akhartani, berikan saya bonus walau sedikit. Ini ketika ajal sudah dekat. Berikan saya bonus ajal walau sedikit. Laula akhartani ila ajalin qarib, sedikit saja. Apa tujuannya? Fa asaddaqa. Ini wasiat. Ya, agar saya bisa menulis wasiat bersedekah. Karena definisi wasiat adalah menarik kepemilikan dari diri kita untuk harta kita sementara digunakan untuk disedekah, untuk manfaat maslahat kaum muslimin di jalan Allah. Makanya itu yang paling mudah ketika waktu pinjaman atau bonus waktu saat itu, yang paling mudah adalah wasiat. Yang paling mudah untuk dilakukan, tetapi itu tidak mungkin. Karena tidak bisa ditunda lagi. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan walau sesaat, dan bisa tidak, dan tidak bisa juga ditangguhkan walau sesaat. Tidak bisa dimajukan. Karena ada orang yang minta dimajukan. Ya, meminta dimajukan ajal orang-orang yang sedang sakit. Kalau seperti ini baiknya dia meninggal dunia, tetapi tetap saja hidup. Dan juga tidak bisa ditunda. Banyak orang yang ingin ditunda ajalnya seperti tadi. Makanya sebelum waktu itu datang, ya, bila mana kita punya harta dan harta kita itu banyak melimpah, ataupun kita punya kelebihan, maka jangan sampai harta itu sama sekali tidak mendekatkan kita ke surga. Karena dengan harta mudah kita mendekatkan surga, diri kita ke surga. Itu yang diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayat. Untuk mengejar surga yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah. Uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi sedekah ini bab yang sangat luar biasa lebar untuk kita. Baik saat kita hidup maupun sebelum kita meninggal dunia, masih terbuka kesempatan untuk berbuat baik dengan harta, mendekatkan diri ke surga dengan wasiat tadi. Tetapi Nabi SAW keadaannya tidak seperti kebanyakan umatnya. Beliau hidup di dunia kekurangan. Bahkan seringkali beliau kelaparan, tidak punya makanan. Dan bahkan ketika meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita, tidak sama sekali Nabi SAW meninggalkan apapun dari hartanya. Tidak dirham, tidak dinar, tidak hewan, kambing, apalagi unta. Semuanya adalah milik kaum muslimin. Milik kaum muslimin, dan itu pun sedikit. Itu pun sedikit, dan tidak ada yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Masalah mukminin yang dirahmati Allah, tersisa banyak hadis lagi di bawah bab ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Dan besok pagi kita libur. Ya, besok pagi kita libur dan tidak ada pengajian. Mungkin Senin pagi kita lanjutkan kembali. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.